Sampai-sampai 99 buku catatan amal seluruhnya isinya dosa, jika ditimbang dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia kalah. 99 buku catatan amal tadi kalah beratnya dengan ucapan la ilaha illallah. Meskipun 99 dari buku catatan amal tersebut, kalau dibentangkan seluas mata memandang, sangatlah panjang, dan semuanya isinya dosa, maka tetap kalah beratnya dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Kita lanjutkan sekarang tentang membaca keutamaan-keutamaan la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, betul ya, sampai 4 betul? Sekarang 4. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, "Wa min fadail hadhihi al-kalimah annaha law wuzinat bis samawati wal ard rujihat bihinna kama fil musnadi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Keempat, apabila ia ditimbang berbanding dengan langit-langit dan bumi-bumi, niscaya ia akan lebih berat darinya, seperti disebutkan dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa bumi itu ada 7 petala bumi. Jadi bumi 7 lapisan. Lapisan-lapisannya mungkin belum ada yang mengetahui secara pasti berapa dalam lapisan bumi. Adapun yang diketahui oleh penemuan-penemuan ilmiah, maka itu hanya sebatas yang dia ketahui. Begitu juga langit. Langit yang kita lihat ini, yang ada awannya, itu hanya sebatas seluas mata memandang, semampu mata memandang. Bahkan disebutkan, saya pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, bahwa para ilmuwan menyatakan yang terlihat dari langit oleh mata hanyalah pantulan dari air lautan, makanya dia berwarna biru. Adapun yang disebut dengan khalaqallahu sab'a samawat, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 langit, maka langit-langit ini kalau kita perhatikan bukan yang dimaksud. Kalau kita perhatikan, bumi adalah bagian kecil dari planet yang ada di tata surya. Bumi, ada planet bumi, ada planet Pluto, ada planet Mars, ada planet matahari, ada planet, terkumpul dalam sebuah galaksi. Ya, satu galaksi. Kemudian di dalam galaksi tersebut nanti terdapat galaksi-galaksi yang lain yang begitu luas, jutaan kilometer. Dan itu belum menunjukkan langit pertama. Sedangkan yang kita inginkan adalah 7 petala langit, 7 lapisan langit. Langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4. Allah Maha Besar. Walau seperti itu dosa-dosa manusia, walau seperti itu luasnya langit-langit dan bumi-bumi, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetap la ilaha illallah jika ditimbang dalam satu anak timbangan, kemudian langit-langit dan bumi-bumi ditimbang dalam satu anak timbangan, maka la ilaha illallah lebih berat. Dan ada faedah lain. Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan as-samawat, as-sab', yaitu 7 lapisan langit. Sedangkan untuk bumi, maka bahkan sedikit sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam bentuk jamak. Bumi dalam bahasa Arab al-ardhu, Allah Subhanahu wa taala jarang menyebutkan dalam bentuk jamak al-aradhin. Hanya as-sama, langit, dalam bentuk jamaknya as-samawat. Seperti misalkan dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 44, tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardh. Langit-langit, tujuh langit, para malaikatnya semuanya bertasbih untuk Allah. Tujuh langit disebutkan. Wal ardu dan bumi. Enggak disebutkan apa? Tujuh lapisan bumi. Wa man fihin. Dan siapa saja yang ada di dalamnya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disebutkan? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di dalam Al-Quran. Wal aradhina sab'. Bahkan tidak ada di dalam Al-Quran kata-kata Al-Aradhin. Adanya di dalam hadis Rasul. Al-Aradhin jamak daripada ard, bumi. Salah satu sebabnya adalah Allahu a'lam. Karena yang terlihat oleh manusia, lapisan-lapisannya adalah langit. Adapun bumi tidak terlihat oleh manusia. Makanya Allah jarang di dalam, bahkan tidak pernah dalam Al-Quran menyebutkan Al-Aradhin. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Al-Aradhin. Ya, yaitu bumi-bumi, maksudnya lapisan-lapisan bumi. Ini beberapa faedah. Jadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ucapan la ilaha illallah jika ditimbang dalam satu timbangan dengan langit-langit dan bumi-bumi dalam anak timbangan yang lain, lebih berat ucapan la ilaha illallah, menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Disebutkan di sini dalam Al-Musnad. Al-Musnad yaitu yang ditulis oleh Imam Ahmad. Kitab hadis yang diatur sesuai dengan nama-nama para sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala li ibnihi 'inda mautih, amuruka bila ilaha illallah fa innas samawati sab'a wal aradhina sab'a, law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a fi halqatin mubhamatin la qasamathunna la ilaha illallah. Artinya, sesungguhnya Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya saat kematiannya. Anaknya Kana'an, ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Mungkin yang dimaksud ini, Kana'an. Ya? Atau mungkin anak-anak yang lain, Allahu a'lam. Aku perintahkan kepadamu la ilaha illallah. Yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Lihat di sini ada ucapan bumi yang tujuh. Allahu a'lam, apakah bumi yang tujuh tersebut? Semestinya ada ahli ilmiah yang menjelaskan kepada kita. Saya sering di YouTube mendengar seorang syekh dari Suria atau dari Lebanon. Dia melakukan beberapa penelitian dan pengamatan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Namanya saya lupa. An-Nablusi pokoknya dari belakangnya. Syekh An-Nablusi. Dan di situ dijelaskan saya beberapa yang masih saya ingat. Beliau menjelaskan bahwa petir itu berasal dari langit dan kembali lagi ke langit. Dalam waktu yang sangat cepat. Jadi, cet-cet gitu. Dia sebenarnya dua kali kerja. Bukan hanya datang dari langit. Tidak. Akan tetapi dia berasal dari langit. Kemudian kembali lagi ke langit. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Yang jelas, bumi itu tujuh lapisan. Sebagaimana langit tujuh lapisan. Tetapi sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya al-ardh, yaitu bumi. Jika diletakkan satu lagi, as-sama dalam ilmu nahu itu mu'annas, bentuknya feminin, muannas, meskipun tidak ada tak marbutah di belakangnya. Seperti misalkan Aisyatu Aisyah, Aisyah, Khadijah, Asiyah, itu kan ada ah-ahnya di belakangnya. Sedangkan As-Sama tidak ada, tetapi tetap dia dianggap sebagai feminin, muannas dalam bahasa Arab. Kenapa? Saking luasnya. Saking luasnya. Karena para ulama bahasa mengatakan kullu jam'in muannas. Setiap jamak muannas. Setiap yang banyak itu muannas. Banyak omong perempuan tuh. Ya, banyak omong. Itu perempuan. Kemudian banyak aksesoris. Pokoknya yang banyak-banyak itu perempuan. Kalau laki-laki banyak aksesoris, bisa-bisa dicucuk itu. Ya, yang banyak. Nah, bumi juga begitu. Saking luasnya bumi, maka al-ard, ya, al-ard itu luas, luas sekali. Padahal itu kecil dibandingkan planet apa? Mars kecil. Dibandingkan matahari apalagi lebih kecil lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Jika diletakkan pada satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan satunya, niscaya ia, yaitu langit dan bumi, akan dikalahkan beratnya oleh la ilaha illallah. Sekiranya langit yang tujuh berada dalam lingkaran tak berpintu, niscaya akan dihancurkan oleh la ilaha illallah. Subhanallah. Ini keistimewaan la ilaha illallah. Yang kelima, penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa min fadailiha annaha laysa laha dunallahi hijab bal takhriqul hujuba hatta tasila ila Allah azza wa jalla. Fa fi at-Tirmidhi bi isnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma qala 'abdun la ilaha illa Allah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ila al-'arsy majtanabal kaba'ir. Kelima, tidak ada hijab atau penghalang antara kalimat itu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kata hijab artinya penghalang. Dan itulah makna hijab yang sering dipakai oleh para perempuan. Perempuan harus berhijab. Hijab itu kata umum yang menunjukkan terhalangnya pandangan laki-laki terhadap perempuan. Kata umum yang menunjukkan terhalangnya pandangan laki-laki yang bukan mahramnya kepada perempuan. Itu hijab. Korden bisa hijab kamar, hijab dinding bisa hijab. Kemudian kaca reben bisa hijab. Ya, kaca yang hitam bisa hijab. Cadar bisa hijab, jilbab bisa hijab. Rumah bisa hijab. Bisa dijadikan sebagai hijab. Kaca mobil yang hitam bisa hijab. Jadi artinya kalau seandainya itu hitam, tidak terlihat dari luar, maka sang perempuan di dalam mobilnya dia boleh lepas jilbab, lepas cadar, boleh. Karena itu hijab. Cuma sayangnya sopirnya di dalamnya. Ya. Tidak ada hijab penghalang antara kalimat itu dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ia menembus semua penghalang hingga sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi melalui sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga sampai ke arsy selama dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, tapi dengan syarat diucapkan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazzin siwa. Kamu tidak menuntut seseorang melihat amalmu selain Allah. Dan tidak menuntut seseorang memberikan pahala atasmu kecuali Allah. Itu ikhlas. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberikan ganjaran kecuali oleh Allah. Ini namanya ikhlas. Dan kebalikan dari ikhlas, nanti setelah ini, bab insyaAllah Rabu depan, kita akan membaca syarat-syarat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan, ma min miftahin illa walahu asnan. Wa miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak ada miftah kunci, kecuali mempunyai gerigi-gerigi kunci. Kalau seandainya kuncinya tanpa gerigi, maka tidak akan bisa membuka pintu. Dan la ilaha illallah kunci surga. Cuma harus ada gerigi-geriginya. Nah, gerigi-geriginya itulah yang disebut dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Salah satu syarat utama la ilaha illallah ikhlas. Mengucapkannya ikhlas, kebalikannya adalah tidak ikhlas. Riya kah? Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di sini sebutkan faedah dari hadis ini. Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Menunjukkan bahwa langit mempunyai pintu. Pintu yang mana di setiap pintunya ada malaikat penjaganya. Dan mana setiap ruh yang meninggal, maka akan, kalau dia beriman, maka akan tidak sekejap mata oleh malaikat, enggak langsung dikapani dengan kain kapan dari surga. Lalu dimasukkan kepada sebuah tempat seperti keranda yang terbuat dari surga. Kemudian diangkat ke langit. Sampai ke langit satu, dua, tiga. Semuanya ada malaikat-malaikat menjaganya. Sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, "Uktub li ibadi fil illiyin." Tulis hamba-hambaku ini sebagai penghuni surga. Illiyun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pintu-pintunya. Begitu juga dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Ada pintu-pintunya. Yang dijaga oleh para malaikat. Dan setiap langit ada para nabi-nabi alaihimu salatu wassalam. Hingga sampai ke arsh. Arsh Allah subhanahu wa ta'ala adalah arshnya Allah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di arsh tersebut. Beristiwa di arsy tersebut. Dan arsy adalah makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan di dalam penciptaannya. Makhluk yang paling besar. Dan arsy tersebut dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia. Yahmilul arsy fawqahum. Alladzina yahmilul arsy wa man hawlahu fawqahum. Begitu. Ayatnya berbunyi di dalam beberapa surat di dalam surat Al-Buruj. Dalam surat Ghafir ayat 40. Surat 40 ayat ke-7. Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna. Orang-orang yang malaikat yang membawa arsy dan yang di sekitarnya bertasbih bihamdi rabbihim. Dengan memuji Allah Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka beriman kepada Allah. Dan mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Ini hubungan dekat antara manusia dengan malaikat. Makanya kita itu cinta sama malaikat. Kenapa? Karena mereka mempunyai jasa kepada kita. Jasanya adalah apa? Beristighfar kepada Allah. Untuk orang-orang yang beriman. Ya. Tapi istighfarnya akan didapati oleh orang-orang yang beriman. Kemudian para ikhwah, ada syarat di situ agar mendapatkan pahala seperti ini selama dijauhi dosa-dosa besar. Majtanabal kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar adalah pengertiannya kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw la'na aw adzab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa dan murka. Ada yang menambahkan setiap dosa yang mempunyai hukum had tertentu di dunia. Vonis tertentu di dunia. Potong tangan misalkan bagi pembunuh rajam, bagi berzina yang muhsan, dan semisalnya. Keenam, penulis mengatakan, وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّهَا نَجَاتٌ لِقَائِلِهَا مِنَ النَّارِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمْ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ خَرَجَ مِنَ النَّارِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عِتْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Keenam, ia adalah keselamatan dari neraka bagi orang yang mengucapkannya. Dalam Sahih Muslim, Sahih Muslim maksudnya kitab sahih yang disebutkan, yang ditulis oleh Imam Muslim dan terkenal akhirnya dengan Sahih Muslim. Disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka beliau bersabda kharaja minan nar, keluar dari api neraka. Orang tersebut telah keluar dari api neraka. Ini menunjukkan keistimewaan dari la ilaha illallah. Tetapi ingat bahwa bacaan ini bukan untuk menjawab orang yang azan, bukan. Ya. Jadi ada orang azan asyhadu an la ilaha illallah kharaja minan nar, dia telah keluar dari api neraka. Enggak, itu khusus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, maka faqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali apa? Ucapan apa? Hah? Hayya al-falah. Iya, hayya al-falah. Kemudian hayya 'ala shalah, kemudian ucapan as-salatu khairun minan naum, tetap ya. Tetap as-salatu khairun minan naum, tetap. Jadi hanya ucapan hayya 'ala, yaitu ucapan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Sementara dalam as-sahihain, as-sahihain artinya adalah dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari, sahih Muslim. Dari hadis Idban radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguh Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah untuk mencari wajah Allah. Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha. Maksudnya mengharamkan atas neraka agar menyiksanya, diharamkan oleh Allah untuk neraka menyiksanya. Siapa yang diharamkan? Yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada syaratnya, untuk mencari wajah Allah. Wajah maksudnya adalah wajah Allah, diri Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah ketika mendapati sifat seperti ini, maka kita melakukan dua hal. Allah kita tetapkan memiliki wajah. Yang kedua, kita tiadakan sifat buruk dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sifatu al-isbat dan an-nafi. Menetapkan dan meniadakan. Menetapkan sifat yang telah Allah sifatkan dalam Al-Quran dan yang telah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam hadis-hadisnya. Dan meniadakan semua sifat buruk. Semua sifat buruk dari sifat tersebut. Wajah Allah. Kita juga sudah sebutkan kata wajah dalam tafsir, dalam pelajaran tafsir. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aslama wajhahu lillah, siapa saja yang mengislamkan wajahnya karena Allah. Kenapa disebutkan wajah? Ada tiga sebab minimal. Yang pertama, wajah adalah bahwa anggota tubuh yang paling. Yang kedua, semua dalam wajah panca indera yang terbanyak. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasaan, panca indera yang terbanyak, wajah. Yang ketiga, wajah adalah bagian yang paling utama dalam badan. Tidak ada wajah, tidak ada kehidupan. Ya. Secantik apapun perempuan, kalau kada berkepala, kada main. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ketujuh, wa min fadaili hadhihi al-kalimah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala ja'alaha afdala syu'abil iman. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق. Ketujuh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai cabang iman paling utama. Dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada 70 lebih cabang. Cabangnya itu maksudnya adalah seperti pohon. Pohon ada cabang-cabangnya. Cabang yang paling tinggi, yang paling kuat adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang-cabang di sini adalah maksudnya yaitu amalan-amalan. Kalau kita mengerjakan ini berarti kita mengerjakan iman. Mengerjakan ini, mengerjakan iman, dan semisalnya. Dan paling rendah adalah menghilangkan duri dari jalan. Berarti di sini keutamaan la ilaha illallah. Yaitu cabang iman yang paling tinggi. Dan juga di sini menghilangkan duri dari jalan yang mungkin hanya dengan kita sepak. Ya. Kita jauhkan sedikit, tetapi hilang duri dari jalan, maka ini adalah salah satu keimanan. Dan bukan hanya duri, semua yang menghalangi jalan kaum muslimin. Seperti pecahan kaca, pohon tumbang, sampah-sampah yang menghalangi kaum muslimin, kotoran-kotoran. Makanya kan ada hadis Rasul, ittaqul la'anain, jauhi dua perbuatan yang mendatangkan dua laknat. Apa itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang-orang yang dia buang air besar, buang air kecil di jalan manusia atau di tempat berteduh-teduh manusia. Ini kenapa? Karena itu mengganggu fasilitas umum. Dan Islam sangat menjaga fasilitas umum. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan. Wa min fadailiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha afdalu dzikr kama fi at-Tirmidzi wa ghairihi min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Kedelapan, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa la ilaha illallah adalah zikir paling utama. Zikir paling utama yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau antum dibandingkan dengan istighfar, yang mana Rasul SAW beristighfar minimal sehari 100, dan sekali duduk lebih dari 100, lebih dari 70. Ya. Sekali duduk bermajlis, kalau duduk-duduk majlis beliau beristighfar. Dan setiap hari, pagi dan sore 100-100. Tetapi kalah dengan ucapan la ilaha illallah. Istighfar yang begitu luar biasa, kalah dengan ucapan la ilaha illallah. Karena di dalam la ilaha illallah terdapat istighfar. Dalam la ilaha illallah, ada istighfar. Bagaimana memahaminya? Gimana memahaminya? Di dalam la ilaha illallah ada istighfar. Gimana memahaminya? Karena orang yang beristighfar, dia meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Ampunan dosa, penutupan dosa, pengampunan dosa diganti dengan pahala. Itu makna istighfar. Itu semua diberikan oleh siapa? Oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Dan dalam ucapan la ilaha illallah ada pengakuan itu. Tidak ada ilah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada pengakuan itu. Artinya saya hanya menyembah, beristighfar, mohon ampun hanya kepada Allah. Jadi jawabannya, bagaimana Ustaz menggabungkan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas istighfar tetapi dengan hadis ini bahwa la ilaha illallah zikir yang paling utama? Bagaimana menjawabnya tadi? Karena istighfar bagian dari la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pada saat yang bersamaan dia rasakan ataupun dia tidak rasakan, dia sedang meyakini Allah lah satu-satunya yang paling pantas untuk dimintai ampunan, memberikan ampunan. Nah, paham para ikhwah? Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan doa paling utama alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Itu doa paling utama. Kita kalau berbicara masalah doa, doa itu ada dua macam. Doa yang disebut dengan doa permintaan. Di dalam doa itu kita minta. Minta rezeki, minta anak, minta istri, minta ilmu, minta apa saja. Minta ampunan, minta surga, jauh dari api neraka. Itu namanya doa permintaan. Dalam bahasa Arabnya, du'aul mas'alah. Di sana ada doa yang kedua jenisnya. Doa ibadah. Doa yang berupa ibadah. Ini seperti zikir-zikir. Kita ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebenarnya kita sedang apa? Berdoa. Tetapi doanya disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah. Nah, di sini ada ucapan. Doa paling utama adalah alhamdulillah. Yang pertama, doa yang dimaksud doa apa di sini? Ibadah. Ya, doa yang dimaksud adalah doa ibadah karena mengucapkan alhamdulillah, enggak minta di situ. Tetapi sebenarnya ada isyarat untuk meminta. Ada isyarat untuk meminta. Orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti dia sudah bersyukur. Orang yang bersyukur berarti dia akan diberikan apa? Nikmat, tambahan nikmat oleh Allah. Berarti orang yang mengucapkan alhamdulillah dia sebenarnya sedang meminta tambahan nikmat. Dan itulah doa. Makanya disebutkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Penjelasannya tadi kenapa alhamdulillah sebagai doa? Karena doa ada dua macam. Doa permintaan ada doa. Doa ibadah. Nah, alhamdulillah termasuk doa ibadah. Ya, alhamdulillah termasuk doa ibadah. Tetapi pada saat yang bersamaan juga alhamdulillah kita rasakan atau tidak kita rasakan sebenarnya dia doa permintaan. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah adalah menunjukkan dia bersyukur. Dan orang yang bersyukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh aku akan tambahkan benar-benar kepada kalian nikmat. Jadi pada saat yang bersamaan ketika orang mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya dia sedang berdoa, meminta. Makanya disebutkan doa di situ. Nah, paling utama. Oh, kenapa alhamdulillah doa paling utama? Apa jawabannya? Alhamdulillah kenapa doa paling utama? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa syaitan menginginkan kita untuk tidak menjadi orang yang pandai bersyukur. Lihat surat Al-A'raf dari mulai ayat 17, 18, 19. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan ya Allah, engkau tidak akan dapati, kata iblis dan syaitan, engkau tidak akan dapati hamba-hambamu manusia yang pandai bersyukur, pandai mengucapkan alhamdulillah. Ini poin penting dalam perkara alhamdulillah. Yang kedua, poin penting dalam perkara alhamdulillah, semakin mengucapkan alhamdulillah, semakin bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz belum menjawab ini, doa paling utama kenapa disebut alhamdulillah? Apa rahasia alhamdulillah menjadi doa paling utama? Karena ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka sebenarnya dia sedang beradab kepada Allah, mengakui semua yang dia dapat berasal dari Allah. Maka dia doa paling utama. Karena dia sedang mengakui itu dari Allah. Dan itulah tauhid. Nah, di situ rahasianya. Jadi, terjawab pula tadi kenapa iblis salah satu target operasinya menjadikan orang tidak bersyukur. Karena kalau dia tidak bersyukur berarti dia tidak bertauhid. Nah, paham ini para ikhwah? Jadi yang antum tulis tadi, satu, bahwa alhamdulillah, bahwa bersyukur salah satu godaan iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Yang kedua, orang yang sedang mengucapkan alhamdulillah, dia sedang bersyukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur sedang meminta tambahan nikmat dari Allah. Yang ketiga, rahasia alhamdulillah menjadi doa paling utama karena di dalam alhamdulillah terdapat tauhid. Segala puji hanya milik Allah. Bahkan tiga tauhid ada di sana. Tauhid asma wa sifat, ya. Kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Ada tiga tauhid dalam ucapan alhamdulillah. Maka pantas dia menjadi doa yang paling utama. Baik, yang kesembilan, penulis mengatakan, dan ini yang terakhir, wa min fadailiha anna man qalaha khalisan min qalbihi yakunu as'adan nas bi syafa'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah kama fi sahih min hadits abi hurairah radhiyallahu an annahu qala qila ya rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya aba hurairah radhiyallahu an alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Artinya, barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas dari hatinya, maka ia menjadi manusia paling berbahagia terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada hari kiamat. Maksudnya begini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah. Paling benar-benar dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah permintaan ampunan oleh seseorang untuk orang lain dari Allah. Permintaan ampunan dari Allah oleh seseorang untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Berarti kalau Rasulullah yang memberikan syafaat, maksudnya apa? Rasulullah meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Agar si fulan tersebut yang mendapatkan syafaat diampuni. Dan doanya Rasulullah kabul tidak? Kabul. Nah, ini menunjukkan pentingnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia paling berbahagia terhadap syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah, tidak ada seseorang yang lebih dahulu bertanya kepadaku tentang hadis ini daripada engkau, karena apa yang aku lihat dari keseriusanmu terhadap hadis. Ini pelajaran menarik. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah, Abu Hurairah masuk Islam. Tetapi beliau menjadi manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Salah satu sebabnya ini, semangat. Ya. Maka itu masuk akal gitu. Semangat belajar. Dia yang paling pintar. Kita ini bukan agama hayalan ya. Keluar langsung pintar gitu. Enggak bisa. la yula la apa namanya, ada fathah Arab mengatakan laisa kullu mauludin yuladu aliman walaysa huwa kaman huwa jahilu. Artinya setiap bayi yang terlahir tidak dilahirkan dalam keadaan pintar, ya. Jadi kalau seandainya ada orang keluar kemudian dewasa kemudian dia pintar, oh itu sudah mulai dari halus, ya pada, ya enggak, memang dia belajar begitu ya, belajar. Maka jangan pesimis para ikhwah, kada mungkin setiap anak ulun sepintar itu, enggak, jangan pesimis, yang penting belajar. Karena aku lihat dari keseriusanmu terhadap hadis, manusia paling berbahagia terhadap syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya atau dirinya. Nah, para ikhwah, kalau tidak salah, nanti syarat-syarat la ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu syarat yang ketiga. Lihat, kenapa disebutkan syarat yang ketiga, bukan syarat pertama? Karena orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ketika sesudah dia mengilmui. Mengilmui la ilaha illallah dan mengilmui ikhlas. Baru dia mengucapkan bisa ikhlas. Makanya para ulama menyebutkan syarat pertama dan paling utama dari la ilaha illallah adalah ilmu. Ilmu, baru setelah itu yakin, baru ilmu menimbulkan keyakinan, baru setelah itu diucapkan dengan ikhlas. Makanya ikhlas syarat yang ketiga di dalam syarat-syarat la ilaha illallah yang insyaallah ta'ala pekan depan kita bahas. Yang belum hadir bilang babnya hanyar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya atau dirinya. Sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis ini, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dalilun ala allahu ala alla ilaha illallah la tuqbal min qailiha bimujarradi qawlihi laha bilisanihi faqat bal la budda min istifai syurutiha wal ityani bi quyudiha al waridati fil kitab was sunnah idh hiya la tuqbal min qailiha illa bidzalik wa an hadha al mawdu'u wa an hadha al mawdu' al ham sayakun al kalam al qadim insyaallah walhamdulillahi rabbil alamin." Sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis ini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya menjadikan dalil bahwa la ilaha illallah tidak diterima dari orang yang mengucapkannya jika sekedar ucapan dengan lisan, bahkan mesti memenuhi syarat-syaratnya dan melakukan batasan-batasannya yang tercantum dalam Alkitab dan As-Sunnah, karena ia tidaklah diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali disertai dengan hal-hal itu. Jadi harus pakai syarat ucapan la ilaha illallah sampai sempurna la ilaha illallahnya harus memenuhi syaratnya, seperti tidak sah sholat tanpa wudu karena wudu adalah syarat sah sholat. Itu tidak sah sholat tanpa berpakaian karena pakaian adalah syarat sahnya sholat. Maka begitu pula tidak sah ucapan la ilaha illallah tanpa mengumpulkan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Maka pembahasan penting ini akan menjadikan materi kajian kita akan datang insyaallah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa penulis di dalam kitab fikih doa dan zikir bukan hanya sekedar ingin menjelaskan tentang zikirnya saja, tetapi juga menjelaskan tentang makna-makna yang ada pada zikir tersebut. Allahu a'lam. Alhamdulillah selesai bab yang ke-32. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca syarat-syarat la ilaha illallah. Dan sekali lagi, la ilaha illallah tidak akan sempurna dan bermanfaat maksimal tanpa ucapan, tanpa mengumpulkan syarat. Maka ini sangat penting untuk dibahas. Wallahu a'lam. Bagaimana cara pengucapan yang ikhlas dengan dan benar la ilaha illallah hingga dibukakan 7 pintu langit. Pengucapan ikhlas, ikhlas perkara hati. Ya. Maksudnya mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Ikhlas maknanya adalah seseorang mengucapkannya tidak menginginkan dari ucapan itu kecuali pandangan dari Allah. Dan kecuali pujian dan sanjungan penghargaan dari Allah Subhanahu, bukan karena dunia. Adapun pengucapan yang benar la ilaha illallah itu. Lalu bagaimana tentang pengucapan kalimat tersebut secara berjamaah dan penuh semangat? Maka zikir adalah ibadah. Dan ibadah ada dua syaratnya sampai diterima, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas adalah tadi, yaitu tidak berharap pahala kecuali dari Allah dan tidak berharap penglihatan dilihat oleh seseorang kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua adalah mutabaah, sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah berzikir la ilaha illallah secara bersama-sama berjamaah dengan penuh semangat, kadang-kadang berkuciak-kuciak. Ya, ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada adalah ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Allah Rabb kalian dengan tadarru', dengan apa? Merendahkan suara. Wa khufya, sembunyi-sembunyi. Lihat, saya sekarang memakai ayat dan saya sering ucapkan bahwa jawaban memakai ayat itu lebih mengena ke dalam hati. Enggak usah cerita sangat panjang. Satu pertanyaan mungkin banyak jawabannya. Enggak, cukup yang ditanya dijawab. Itu akan memudahkan yang bertanya. Jadi, belum ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan secara berjamaah dipimpin oleh satu orang, apalagi sampai mengangkat-ngangkat suara. Demikian. Semoga bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.